warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sadatul muhtaramin, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang ditakzimkan, bapak bupati bersama pejabat pemerintah yang berkesempatan hadir yang kita hormati, bapak kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, ibu, bapak, adik-adik, para jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang terbaik agar manusia menjadi benar-benar baik, dididik oleh Allah, diajari oleh Allah melalui dua metode pokok sesuai dengan wahyu pertama yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbik. Iqra ini adalah dimensi intelektual. Bismi rabbik dimensi spiritual. Ngerti gak ngerti pokoknya manduk-manduk. Oh. Sama dengan terusan ayat Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama bil qalam, Allah mengajar manusia melalui pulpen. Kalau bahasa sekarang, teaching by using pen. Wis orang ngerti ya wis menengo. Allah mulangi menungso ngangge pulpen. Sing disebut pulpen ning sing dimaksud hasile pulpen. Napa niku tulisan? Tulisane sinten? Gusti Allah. Namine napa? Ayat-ayate Gusti Allah. Wonten pinten? Wonten kalih. Pertama ayat kitabiah rupane Al-Quran, kedua ayat kauniyah rupane alam semesta. Al-Quran ayat yang tersurat, alam semesta ayat yang tersirat. Dari hasil allama bil qalam, pengajaran melalui pulpen, lahirlah orang-orang pinter, biasa disebut ilmuwan, kaum cerdik pandai. Ono sing ngarani cendekiawan, tapi kula kirang setuju. Cendekiawan niku terlalu umum. Wong lanang-lanang ki ya rata-rata cendekiawan, cendeke nek awan. Bengine iso molor dawa. Dari hasil pengajaran melalui allamal insana malam ya'lam, lahirlah orang-orang benar. Nah, perlu dimengerti bahwa antara iqra' dengan bismi rabbik itu enggak boleh pisah. Maka redaksinya tanpa huruf ataf, enggak pakai kata sambung. Mboten iqra' wa bismi rabbik, mboten iqra' summa bismi rabbik, tapi langsung iqra' bismi rabbik. Demikian pula antara allama bil qalam dengan allamal insana ma lam ya'lam, niki nggih langsung, mboten allama bil qalam wa allamal insana ma lam ya'lam, nggih mboten allama bil qalam summa allamal insana ma lam ya'lam. Langsung nyambung, kamalul ittishal, sempurnane nyambung. Maknane iqra kudu gandeng karo bismi rabbik, allama bil qalam kudu gabung karo allamal insana ma lam ya'lam. Nek iqra dadekke pinter, bismi rabbik dadekke bener, allama bil qalam dadekke pinter, allamal insana ma lam ya'lam dadekke bener. Niki artine uang niku ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu pinter. Bener nek ora pinter nganyelke, bikin jengkel. Nek wong Bojonegoro ngen kula ngarani nyebelin banget. Nek cara wong kene gregetke wong. Pinter neng ora embo, bener neng ora pinter, bener neng ora pinter. Nanti takoni api-api, teko ndi mas, teko kono, arep nyanti, arep rene, niku rak bener toh, tapi gak pinter. Ini marake ditapuki wong lambemu. Omahmu ndi mas, Indonesia. Omahmu lho ndi, ora tak gowo. Niki yo bener, tapi ora pinter. Gereget nopo Pak. Lah wong sepedae motor diparkir ilang. Ngono ku ora gelem lapor polisi, malah alhamdulillah. Koncone kaget to. Lah sepeda motormu ilang kok alhamdulillah. Ya iya ya alhamdulillah. Wong biasane ya apa-apa tak tumpaki lho ora ilang. Niki ilange kok ya pas ora tak tumpaki. Alhamdulillah. Kok umpama ilange pas tak tumpaki, aku ora katut ilang pisan. Ini bener karepe neriman tapi gobloke pol-polan. Ana santri ternak lebah. Ngertos lebah? Heeh, ternak tawon madu niku lho. Bareng wis suwe wayahe manen. Gek tawone niku gawe omah ning dhuwure wit, ning wit ning pang dhuwur. Dipenek ngunduh niku lho. Nah santri niki sarungan. Lali ora katokan. Dek wayah ngunduh ngoten niku wer wer wer wer tawone do mabur. Ana sing mlebu nang jero sarung. senjatane dintup abuh kewedi kelaranan ceblok bareng didelok kok abuh kewedi ndonga nek ndonga ngguyoke ya Allah sembuhkan sakitnya biarkan bengkaknya. Karepe lorone ilang, gedene pancet. Wong anane lara kuwi ya mergo abuh kuwi kok ya. Nah, sebalike pinter yen ora bener mesti keblinger. Di samping keblinger, wong pinter kuwi nek ora bener punya potensi ngentekke bekakas. Nuwun sewu nggih. Sing ngentekke bekakase Indonesia niku ora wong bodho-bodho. Sing ngentekke bekakase Indonesia iki wong pinter-pinter sing ora bener. Mulane kula wani sumpah demi Allah yang merusak hutan itu bukan orang hutan. Sing ngerusak alas kuwi dudukan rek. Sing ngerusak alas ya wong sing pinter-pinter ning kelakuane luwih rusak tinimbang nek nyeng ngomong ketek aja mbek masih aku. Sing ngerusak apa sing ngerusak segara itu dudu bajul. Yang merusak laut itu ya bajak laut. Ngapunten ngapunten, ngapunten ngapunten. Mulane ora cukup pinter tok. Kudu digandengi karo bener. Boten cekap allama bil qalam, boten cekap iqra, tapi kedah didukung penuh dengan bismi rabbik, didukung penuh dengan allamal insana malam ya'lam. Niki orientasine ten gene al hidayah wal hikmah wal barokah, keselarasan antara pikiran, perasaan dan tindakan, akal, moral dan ahwal. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek allama bil qalam iqra niku wonten sekolahe, wonten kampuse, sekedar pengen pinter. Tapi allamal insana malam ya'lam bismi rabbik niku mboten wonten sekolahe, ora ana kampuse. Sampeyan nek pengen duwe anak sing pinter ten gene ekonomi gampang, wonten fakultas ekonomi. Tapi mboten wonten fakultas kejujuran. Mbok ora paham gitu ayo. Pengen duwe anak sing pinter hukum niku gampang, wonten sekolahane, wonten kampuse, wonten fakultase, namine fakultas hukum, pinter hukum. Tapi mboten enten fakultas keadilan. Hukum sing bener kudu adil. Mulane aja kaget ada pakar hukum jadi maklar hukum, terlibat kasus hukum, wa akhirul kalam masuk hukuman. Pengen pinter pendidikan wonten fakultase, fakultas pendidikan niku pinter. Nah benere kudu sabar. Sayangnya ngantos sakniki dereng dibuka fakultas kesabaran. Anakmu sekolah nyang ndi, Mbak? Alhamdulillah keterima nggone UIN, Universitas Islam Negeri. Juga jurusan apa? Jurusan sabar. Ra gaono to. Lho, sampean pengen duwe anak sing pinter dakwah, gampang. Wonten kok fakultas dakwah. Tapi dereng wonten fakultas keikhlasan. Nek pinter dakwah urusane pinter, lah benere kudu ikhlas. Fakultas keikhlasan dereng wonten. Mulane aja kaget sampean ngundang kiai kon ceramah, mulih ora mbok sangoni grundel. Mergo ora lulusan fakultas keikhlasan. Loh, gak usah contoh. Sopo sing iso jamin nek wong pinter kuwi mesti bener? Ora jaminan. Jangankan urusan umum ya. Sing urusan agama lho, pinter urung karuan bener. Mbah ra nyaut turu kabeh to iki. Sing urusan agama lho, pinter kuwi urung karuan bener. Ana bocah pondok, pinter. Ujian fikih bijine 9. Ujian Quran hadis bijine 9. Ujian nahwu sorob bijine 9. Ujian mantek balaghah usul fikih mustalah hadis bijine 9. Tapi salat subuhe ya jam 9. Niki ngelumpukno kene bocah. Jadi usul li fardhu subhi rakaat ini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi taala. Lho sing dadekke entuk biji 9 niku lak pintere to. Uteke to. Niku hasile ikra. Hasile 'allama bil qalam. Tapi getaran-getaran resonansi, kowe ora ngerti ya wis. Yang melahirkan kesadaran untuk menjalankan kepinterannya niki wilayahe Allamal insana malam ya'lam wilayae bismi rabbik hayatun ruhaniyah, kehidupan yang bersifat spiritual. Kiai-kiai sepuh jian niku neh kula ngertos mboten wonten sing gadah titel kesarjanaan aneh-aneh, tapi kok mampu mengantarkan santri-santrinya menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang hebat. Soale sing digarap ya ora mek uteke, ora mek ikroknya, ora mek allama bil qalamnya, tapi ya bismi rabbik juga. Allamal insana ma lam ya'lam ya digarap. Ketoke mulange sederhana, tapi kehidupan rohaninya yang ditempa. Pun nate pireng to ceramah kula Mbah Yai Soleh Darat Semarang niku nek mulang dilagok-lagokke sederhana, ning diluk-diluk santrine jak Fatihah. Salat duhur patang rakaat. Pirang rakaat le nek duhur? Sekawan Mbah Yai. Oh iya bener. Muga-muga barokah Al-Fatihah. Dijak maca Fatihah santrine. Balbalin amin. Diteruske nek mulang. Salat asar patang rakaat. Kone asar salat meneh. Pirang rakaat le? Sekawan Mbah Yai. Yo bener. Muga-muga barokah Al-Fatihah. Salat maghrib rakaat telu. Nek maghrib srengenge surup salat meneh. Rakaat e pira le? 3 Yai. Oh iya bener. Muga-muga barokah Al-Fatihah. Waladolin amin. Salat isya. Isake sesuk wae ya nak ya. Saiki dieling-eling duhur asar maghribe isake sesuk. Muga-muga barokah Al-Fatihah. Munuku santri ini hebat-hebat. Gadah santri namine Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Mendirikan Nahdlatul Ulama, ormas terbesar di Indonesia. Duwe santri meneh namine Mbah Yai Ahmad Dahlan, mendirikan Muhammadiyah, ormas besar. Jadi NU karo Muhammadiyah niku tunggal guru. Ngantos ten gene Mekah belajare Mbah Hasyim Asy'ari kalih Mbah Yai Ahmad Dahlan niku nggih tunggal guru. Mulane mbiyen yo padha ajarane niku. Mburi-mburi enteng sing rondo nyimpangke terus geger. Subuh NU kunut, Muhammadiyah ora kunut, geger kudu kunut, ora usah kunut, kudu kunut, ora usah kunut. Biyen, saiki pandangan ora usum ngono kuwi. Wis padha ora subuhe kok. Apa sing arep digegerke? Lha duwe santri neh kuwi wedok apal Quran 15 juz. Ngaji kitab tafsir Fatihah ten gene Mbah Yai Soleh Darat. 3 bulan berikutnya nulis buku judule Habis Gelap Terbitlah Terang. Siapa santri perempuan itu? Ibu kita Putri, Putri harum namanya. Nembe ngertos to nek asline namane Ibu Kartini iku harum. Harum namanya. Ya Allah. Mbah Yai Ihsan Jampes ngarang kitab Sirajut Thalibin. Dikaji di Universitas Al-Azhar, Kairo. Ngertos Kairo nggih? Hah? Kulone lasem iki. Kowe anggere kok lasem ngulon terus numpak becak ya 3.5 tahun. Niku gadah santri. Diulangi Fatihah angel, kon muni qaf lho ora iso. Ihdinas siratal mustaqim. Ya iku nirake ihdinas siratal mustaqim. Rungokke to. Mustaqim, mustaqim. Mustaqim, mustaqim. Qaf, kim. Qaf, kaf. Nesu to, kawetak ndase cetak. Muni qaf kok ora iso. Lho berarti ketaki langsung iso muni. Yai sakit. Ampun diketak. Jadi iso ngucapke qaf niku bi barokatil ketakan. Lungge. Mulane aja mbok remehno santri iki ketoke jembure-jembure sini. Tapi ilmune niku munasabah, muwasalah nyambung dateng Kanjeng Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ana cerita ana bocah kepengin mondok ten gene pondok Tahfidzul Quran. Amin. Ketoke arep waras pisan. Nah, sowan dateng kiyaine. Yai, kula kepingin nyantri datang meriki, kepingin mondok datang meriki, kepingin derek ngapal ke Quran. Ya ini suweneng. Alhamdulillah. Ono bocah yang pengen mondok, pengen ngapal ke Quran. Ya ini mesti suweneng. Ya wis alhamdulillah. Tapi le, syaratnya diterima mondok neng kene entuk melu ngapal ke Quran. Kudu wis apal juz amma juz 30 niku. Kabeh santri sing tak terima mondok nang kene melu ngapalke Quran kuwi syaraté kudu wis apal juz amma. Ha kowe wis apal apa urung? Dereng yai. Apalanmu teko ndi? Kula nembe nduki Al-Hakumut. Ora ngerti surat apa, ngertine Al-Hakumut. Wah, yo urung iso le. Apal kese, kowe mulih. Kowe nek wis apal, mrene meneh tak terima. Mboten yai, kula keng griyong pun niat pengen mondok, pokoknya kula kudu mondok sak niki. Lho syaratnya kudu apal juz amma dise. Apal ke engko nek wis apal mrene tak trimo. Mboten yai, pokoke kula mondok sak niki. Ngerti kok kenteng banget niate. Yaine mikir, bocah ki niate kok kuat. Akhire ya wis ora apa-apa, tak trimo ning ana syaratte. Sanggup ora? Sanggup yai, syaratte napa mawon kula sanggup, sing penting kula ditampa mondok ten mriki. Ora akeh kok syaratte, mung siji, nurut bareng. Ya Allah, syaratte mung siji, nurut. Tirono nggih yai, nggih sanggup kula wong nurut mawon. Pikire santri iki santri mau nurut ya. Paling ya dikon mijeti, dikon umbah-umbah, dikon nyiapke dahar enteng, kon nyapu resik-resik. Yen kowe ora nurut, tak olehke, tak tokke. Sanggup ora? Nggih yai, nggih, nurut mawon kok. Diterima. Akhire diperintah nopo mawon kalih kiyaine? Nurut. Nek ora nurut wedi ditokke kok. Dikai tugas bagian gawake kitab nek arep ngaji. Ajene tekan ndi kon nengeri. Ya terpaksa anggere bengi mbukake kitab to. Bagian gawake sajadahe yai nek arep ngimami salat jamaah, otomatis ya melu salat jamaah to. Kon resik-resik ya nurut, kon mijeti ya nurut. Nah, siji dina badhe manjing waktu salat maghrib ditimbali karo kiai. Cung, dalem yai. Ki wis arep manjing maghrib, ana sajadahku nang digawa nang masjid digelar nyang mihrab sak tasbih. Nggih yai, nggih yai. Cepet-cepetan. Sajadahe yai digelar nukone pai maman kalih tasbih. Balik meneh perlu nyarengi yai, kok betake sandale yai, betake kitab terus natake sandal. Santri-santri senior pun siap ten masjid nunggu salat jamaah. Niku santri senior niku kathah sing pun hafal Quran 30 juz. Ana sing wis hafal 27 juz, 20 juz, 20 juz, wis siap. Bareng dikomati. Lah kok yai dawuh nunggone santri anyar, "Cung, dalem yai. Kowe kono maju ngimami. Aku tak dadi makmum." "Mboten yai, mboten, mboten mantun kula." Lah wong kiyaine dadi makmum, santri-santri senior niku wis akeh sing hafal Quran. Enten sing hafal 20 juz, 27 juz, 20 juz, ndekne lagi tekan al-hakumut. "Mboten yai, mboten." Yaine dawuh, "Nurut. Ra nurut tak tokke." "Pripun yai, wong kula nembe ndugi al-hakumut tok." "Mboten wonten yai." "Nurut. Ra nurut tak tokke." "Nah kowe ra ya wis hafal tekan al-hakumut, ngarepe al-hakumut iki ana ina ataina ana wal asri, ana kulhu." "Kowe ra ya iso maca kuwi to engko bar Fatihah." "Ora nurut tak tokke. Perjanjian lho ya." "Nggih yai, nggih yai." "Wedi ditokke." "Tapi nuwun sewu nggih." "Ora usah nuwun sewu, wong aku sing ngongkon." "Nyuwun ngapunten yai." "Ora usah nyuwun ngapunten, wong aku sing ngongkon." Maju ndekne. Gemeter. Bredeg. Ogel, grogi, bayangkel. Wis sing dadi makmum iki kiyaine. Wis santri-santri senior wis akeh sing ngapal. Ndekne lagi tekan al-hakumut. Nang imami arep maca sing pendek-pendek kan ya sungkan. Salah wis ndredeg, grogi, gemeter. Lho bar Fatihah lho sing diwaca kok surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Bulet. Dadi bar waladdallin amin. Gemeter kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم iso budal ra iso mulih wala ana wala antum wala ana wala antum la santri senior sing dadi makmum iki gregeten to dibengok wong guri lakum dinukum blok wis grogi ndredeg digoblok-goblokne lakum dinukum waladdolli buyar salate jamaah. Nah imamnya salah santri niki lho akhirnya mondok ten mriku 9 tahun apal Quran menguasai qiraah sabaah mulai ngedekne pesantren gede santrinya ribuan tiap tahun mewisuda ratusan penghafal Al-Quran subhanallah. Pondoke gede, dadi kiai gede, santrine ewon, tiap tahun isok mewisuda ratusan penghafal Al-Qur'an bi barokati lakum dinukum walab. Lho jombok remeh. Mulane hayatun ruhaniyah niku sing dadekno wong niku sama di dalam ilmu tapi beda di dalam pemahaman. Kaya ngene iki, padha-padha melok ngaji tapi pemahamane iso ora padha. Ana sing ketoke metenteng lek ngerti aku, ngrumokke tapi ora paham. Ana sing ketoke santai ora ngreken tapi ya ora mudeng. Sama di dalam ilmiah bisa berbeda di dalam manfaah. Santri pondok ini kadang-kadang nalikono pondok rapatek pinter tapi mergo nurut karo kiai ini untuk barokai mulih ilmune manfaat tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter dipinter nanti no ning Gusti. Sebalik ono sing no pondok pinter ngelon alfiyah yang mengisor mendur mendur mengisor wolak walik apal tapi mulih ora diamal kira manfaat dadi belantik wedus. Lho tepak kuwi jere bisa sama di dalam mauidah tapi berbeda di dalam inabah podo ceramai hasilnya ora podo. Wong biyen ceramahe ora suwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sing sregep salat tahajud, engko mulya derajate. Nggih, pun cekap semanten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono tok ceramah. Nek saiki kiai ceramah ngono ya ora disangoni. Sesuk ceramah neh para jamaah ben rezekine lancar uripe barokah salat duha dilampahi pun cekap semanten akhirul kalam arep salam ya ana sing usul yai ngapunten pun ditambah riyin mun tahajute dereng sakit ngelampahi oh ya wis duhane ora sida akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono kuwi jamaahe do paham dikon apa karo kiai kon tahajud kon duha ngono. Lah saiki lho ceramah kula cene. Kula sallallahu alaihi wasallam 2 jam. Tapi jamaahe mulai ngaji apa mau? Mbok. Kula niku nate nggih. Diundang ten daerah kidulan. kula ditimbali munggah. Lha kula arep munggah panggung digodhog karo wong, wong iku ora patek ngromesi. Sarunge iki wis ngebir. Klambine mbledeh benike kari loro. Kula niku dirangkul, dibisiki, "Gus, nek pidhato sing ikhlas nggih. Mek ngono tok mau itu e." "Gus, nek pidhato sing ikhlas nggih, mancep ten ati kula." Kula saking eling mancep mau itu e wong mau sing muk, "Gus, nek pidhato sing ikhlas nggih, kula arep munggah panggung goleki andone iki lho ra ketok." Dituntun karo panitia bareng munggah, lungguh goleki kursi sebelengen kau. Ya mergo kelingan, "Gus, nek pidhato sing ikhlas nggih, bersalami konsentrasi ra karo-karuan." Modele terngiang-ngiang terus ngaku ape ngomong eling. "Gus, nek pidhato sing ikhlas nggih." Wis bar ceramahe jak ramah tamahe ra kolumangan. Lah rumangsaku wong ing pinggirku ambek ngomong, "Gus, nek pidhato sing ikhlas nggih, mulih numpak mobil yo krungu wae." "Gus, nek pidhato sing ikhlas nggih, tekan omah turu ku yo ipen-ipen, petuk wonge nang diomongi." "Gus, nek pidhato sing ikhlas nggih, saking barokahe mancepe pituture wong mau. Kula bar niku lho, ana nek petangulan diundang pidhato nanti blas ora mikir sangu, ora mikir amplopan, ora mikir transport, ora mikir apa-apa. Tapi niku wis suwe, saiki wis lali wis. Ya muga-muga ora petuk neh aku. Nah, petuk wong ngon model ngono ku terus ya bangkrut aku. Lho, kuwi sing mandi wonge. Lah nek iki engko aku misalnya mbok rangkul terus mbok bisiki, "Gus, ra mandi omonganmu." Bisa beda di dalam dakwah, sama di dalam dakwah, beda di dalam ijabah. Padha dongane, beda mandine. Mulane undur makola penting, di sisi lain undur mankola juga penting. Bocah enam-enam biasane lak sering ta. Undur makola wala tandur mankola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Ngono kuwi ana benere, tapi di sisi lain yo kurang pas. Benere piye? Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Wanajan sing ngomongke niku bocah cilik ora pati genah kaya ngene iki. Tapi nek sing diomongke kuwi apik, manfaat, gawenen, jupuken. Tapi di sisi lain undur mankola juga penting. Lihat apa yang dikatakan, lihat pula siapa yang mengatakan. Soale beda sing ngomongke, beda nilaine, beda kekuatane. Nggih mboten? Mbok ra digatekno kok. Terus porai. Makanya dalam bahasa saya, apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa, karena siapa. Baleni. Apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa, karena siapa. Tongkate Mbah Yai Khalil Bangkalan diparingke nang nggone Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, ken ngaturke ten Mbah Yai Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Iku dadi simbol isyarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Nek tongkate Mbah Yai Khalil dadi Nahdlatul Ulama. Nek tongkate wong pandangan kene notok ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Jadi tongkat di tangan Mbah Yai Khalil bisa berbeda fungsi, karena siapa? Iso dadi Nahdlatul Ulama karena Allah. Lah nek tongkat di tangan wong pandangan, wong golek otes. Nek gak ngono nggo nutuki tikus. Heh, kelingan ceritane. Tongkate Nabi Musa sebet ke Laut Merah. Kan dikejar-kejar sama Fir'aun dan bala tentaranya, kepepet di tepi laut. Di depan ada lautan yang membentang, di belakang ada pasukan yang menyerang. Nek maju mesti kejegur, mundur mesti ajur. Arep mabur dudu Gatotkaca, arep ambles dudu Antareja. Akhirnya diperintah Allah, pukulkan tongkatmu ke laut. Disebetke ambek Nabi Musa, jedet. Apa? Lho nyebet yang ngono kuwi to. Nyebetno tekan yo jedet. Mosok nyebetno tekan kok crut. Koyok tekane bojomu. Begitu tongkat dipukulkan, laut terbelah, terbentang jalan yang bisa menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Niku sing hebat mboten tongkate, sing hebat iki wonge sing nyekel tongkat. Tongkate biasa, umpama saiki tongkate Nabi Musa iki jek enek. Terus dicekel cah ngene-ngene iki. Wis nang rono kowe nang segara. Sebetke jedet. Nah kowe terus ndigura. Insyaallah al-kelabu wal megab megab. Ya dititili wak teri kowe. Kuwi sing hebat wonge sing nyekel tongkat. Dudu tongkate mana? Tongkate Nabi Musa diuncalke nang alun-alun nika lho pas perang tanding karo tukang sihire Raja Fir'aun. Tampar diuncalno nang alun-alun iso dadi ula bek. Alun-alune bek ula. Nah, tongkate Nabi Musa diuncalke nang alun-alun. Glodak. Dadi ula kawedi keloket keloket keloket. Ula-ula gaweane tukang sihire Fir'aun diuntal kabeh kare ulane. Tongkat Nabi Musa. Wis sing hebat Nabi Musa ne mboten tongkate. Lah saiki tongkat wis eneng terus mbok cekel. Mbok uncalke ning lapangan. Nah, tongkate yo meneng. Lah sing keloket-keloket ya ula sing nang jero sarungmu kuwi. Mulane nun sewu. Podo-podo tembang, bedo sing nembang kene iku bedo hasil dan kekuatane. Nah, tembang lerilir niku lho. Lerilir. Lerilir. Tandure usumilir. Kuwi nek sing nembang Sunan Kalijaga iso ngislamke wong sak pirang-pirang. Tapi nek sing nembang grup hadro tergantung tanggapane piro. Masya Allah, apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Nah, terima wong rengeng-rengeng kaya wong lara untu ini. Nah, kaya wong lara untu itu. Nek Nisa Sabian sing ngono ya larang. Jajal kowe. Kowe muter pasar nang karo. Eh dianggap wong edan kowe. Leh, kowe ora melu urun ora usah cerewet. Ngapunten ngapunten. Padha dongane beda mandine. Aja mbok remehke. Nek wonge iso kuat dalam alamal insana malam ya'lam, nyambung nang Gusti Allah. Padha-padha robana. Beda sing maca ya beda kemandiane. Kiai-kiai sepuh sing sek murni-murni. Rata-rata lak gak patek fasen. Kiai-kiai sepuh niku sing sek murni-murni lho, sing no desa-desa nika lho. Niku sek murni soalnya urung mambu proposal. Ya ora tau ngrubah kwitansi. Kuwi senajan mek Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wa ngapia tampil jasadi jihadah tampil ngilmi barokah tampil rezeki tobatang kobelal maut rokematan ngindal maut. Nah sing wis kelimis-kelimis Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi. Ele muni qafi ngate indil-indil merotoli. Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan. Ayyuhuma aqbalu 'inda Allah? Mana yang lebih diterima Allah doanya? Apa yang lebih fasih? Ndak. Ausaluhum bi ruhihi ila Allah. Yang ruhnya lebih nyambung datang Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Paham nggih? Embo. Ana arek Madura. Mondok ten kene pondok pesantren Jawa. Ndekne ora ngerti basa Jawa. Lha santri Madura iki duwe hobi ngingoni pitik. Dipenging ora kenek wis hobi kok. Kiai-kiai ini bijaksana. Ha, engko timbangane dipenging terus malah mulih ora gelem mondok, ya ben rapopo napa pondoki karo ngingoni pitik. Hobi. Nah, gak suwe pitike gering. Sedih dekne. Moro kiai njaluk donga. Kiai, saya minta doa, kiai. Kan ra iso cara Jawa. Ayam saya sakit, kiai. Minta doa supaya ayam saya sembuh, kiai. Nah, karo kiaine dikai donga. Oh, gampang itu. Nanti ayam kamu itu pegang kepalanya. Terus bacakan doa ini. Dongane cara Jawa, jopo. Pegang kepalanya terus bacakan. Tek petek. Nek urip ndang waraso, nek matek ndang modaro. Ndene kan gak ngerti artine. Mantep yakin diapalke langsung dipraktekne. Moro ning kandang ayam candak ndase cek diwacakno tek petek. Nek urip ndang waraso, nek matek ndang modaro. Pitik sing asale ngelimprok gering ngenderek langsung tangi cerekal melayu waras. Lha kuasane Allah, pitike sing gering waras ganti kiyaine sing ngekei donga gering. Ya santri iki saking bungahe pitike waras sowan yai matur suwun karepe. Kiai ini ngerukuh karo kemulan. Terima kasih Pak Kiai. Ayam saya yang sakit sekarang sembuh berkat doa dari Pak Kiai. Jadi Kiai ini karo ngerukuh. Iya, ayam kamu sembuh, saya yang kering. Tolong doakan saya ya biar sembuh. Ini wajar tau wong loron jaluk didongake. Nah, santri Madura lagi mikir, ini kalau kiai sakit nggak bisa ngajar ngaji, kasihan an santri-santri teman saya. Nanti ini rumong sonduwe itu mau ampuh. Langsung kiai ini dicandak dasi cek TPT. Nek urip ndang waraso, nek mate ndang modaro. Kiai ini gauyu pingkel-pingkel. Keringet meruntus derodosan tangi cerekal waras. Tolong Bu, mangke duwe bojo loro aja mbok praktekne nang bojomu. Ngono bojomu gering kok tandak ndase cek tek petek. Ya dikabruk sampean. Yo. Ya Allah. Sehingga pinter tok ora cukup. Utek tok ora cukup. Kudu digandengi bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane ilmu iki kudu diamalke. Nek cara Mbah Hasyim Asy'ari, la yuta'allamul ilmu illa liyuttaqa. Ilmu itu tidak dipelajari kecuali untuk sarana menjalankan takwa dateng Gusti Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Dawuh Kanjeng Nabi, sapa wonge sing tambah ilmune tapi kok ora tambah hidayahe, ora tambah apike. Nah, ora iso tambah teko Allah kecuali jarak adohe, malah ngedohke teko Gusti Allah. Terus mboten niki nah, iya iya ilmu kaitane karo akal rungokke to pinter kaitane karo akal bener hubungane karo moral. Mulane wong kuwi akal ambek moral kudu nyambung angel. Jangankan akal dengan moral, akal dengan mental ini loh kadang-kadang orang nyambung. Akale pinter, mentale jatuh. Mboten nyambung. Kula nate pas kapan nih kok pengajian gedhe ngoten ten alun-alun, kebek jamaah mencep-mencep. Niku enten pejabat, mboten kula sebutke pejabat apa, pejabat ndi. Nek tak sebutke aku lak ngrasani emoh ngono. Pokoke ana pejabat ngono. Sambutan. Wah, gemeteran. Aku mikir, iki mergo apa? Nah, pejabat yang sini ini kan pinter to. Ora pinter ya ora dadi pejabat. Tapi mungkin karena menghadapi jamaah yang begitu banyak, mentalnya jatuh sehingga akal karo mental iki gak nyambung. Ngancane wong ngomong nang arepe wong akeh ngene iki yo ora gampang. Mulane yo larang. Nek pengen murah yo aja ngundang aku, mudinmu dhewe kuwi kongkonan ceramah. Iso. Wong badhe munggah niku dipanggil MC. Ijin Pak Kiai, ngono kok tak delok grogi kok, grogi wong iki, grogi wong iki. Tenan. Bareng munggah ning bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan iki diwalek-walek. Kata moko dimah ning. Bismillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Grogi diguyu wong akeh langsung ditutup. Amma ba'du. Ya padha diguyu wong akeh kaya ngene. Bareng kula munggah wong-wong iki tak omong. Sambutane pejabat tadi enggak salah. Cuma ora umum. Ya enggak salah. Tarkipono lah enggak salah. Bismillahirrabbilalamin enggak salah. Bismillahi miwiti engsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Allah, Rabbil Alamina, zat kang mengerani wong alam kabeh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya gak salah, tapi ora umum. Alhamdu utawi sekabiane puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah, sifate Allah, Ar-Rahmani, zat kang paring welas asih ing dalem donya akhirat, Ar-Rahimi, tur kang paring welas asih ing dalem akhirat bloko. Gak salah, tapi ora umum. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Ya karena akal dengan mental gak nyambung. Mulane akeh wong lanang ini nang jaba koyok pinter-pinter bareng nomah nang ngarepe bojo diketak karo sing wedok iso goblok dadak. Ayo saiki wong lanang-lanang tak tekoki jawab. Wong lanang sampean nek nang omah iku gelek ndi? Nyeramai bojo karo diceramai kok ora nyaut to nek nomah sama niku lho gelek ndi nyeramai wong wedok napa diceramai senasib Pak nah kula niki mbak no tukang ceramah ya terkenal nek no jaba nah, nek nomah ya ya aja ngomong pekok dadak ngono. Ya kulino diceramai. Lah wong arep budal ngono ku ya pamit mesti. Aku berangkat sik yang. Ya kula niku sampai saiki nek nyeluk ngono, ora ngendil ya wis. Ya ngono ku jawabane piye? Ngaji terus. Anak ora tau diopeni ngurusi wong terus sing dienggo alasan anak padahal karepku ya mbok ya tak elingke to aja ngono to ya wong iki wis tugasku Kanjeng Nabi kan wis dawuh noba nabi bosen semono ku ya wis meneng ya pancene wong e ora ana sing sempurna Bu jenenge wong iki ora ana sing sempurna. Sama nek golek wong lanang sing sempurna, ora ngarah petuk. Kadang wong lanang kuwi sempurna kono nggone Naim, kuwi lak sampurna. Kupinge error. Pon-pon ngapunten, ini iki gare aku terus aras-arasen. Akan cangkem kok. Umat-umat dhisik rusak bencana turun. Iya mergo umat itu kakek cangkem lek mbek Nabi ini. Nek saiki nek kathah musibah ya mergo ngene-ngene iki nggarai. Wis kliwat, wis tobat sing ngono. Lho nggih. Nggih, mulane sama nek meringati Maulid ngeten iki kan dalam rangka satu biar enggak lupa dengan sejarah dan yang paling utama meneladani perilakune Rasulullah. Tujuane ora ngoten. Wong ora ana sing sempurna, mulane dikongkon nyoto Kanjeng Nabi. Nah aku lagi arep nerangno kuwi. Ngapunten. Bu. Wong lanang iki kadang yo ketoke ra patek setia. Jarang-jarang ngancani sampean. Tapi yo duwike akeh. Telung dino mulih pisan, kadang seminggu mulih pisan. Tapi sampean dicukupi soal duwe. Ana wong lanang sing ketoke setia ndampingi sampean. No dino di diterke sampean. Buah diterke, no pasar diterke, nyanti-nyanti diterke. Tapi ra gablek duwe wong ra mergawe perkara ngeterke kowe terus. Ngono lho. Wong wedok ya padha, Pak. Ana sing rupane wayu, tapi masakane ra enak. Nyambel ya cemplang, kon nadang ya blenek. Wis mulih ya bledet. nyambeli rono rasane. Ono rupane elek tapi sambele maknyus. Mulane wong lanang kudu sing cerdas. Rupane ayu, sambele ra enak. Jangan lihat sambelnya, lihatlah rainya. Rupane elek, sambele maknyus, jangan pandang wajahnya, pandanglah sambelnya. Oh, Dek, ternyata sambelmu lebih cantik daripada dapuran. Sehingga mergo menungso niku ora ana sing sempurna, mesti ana kekurangane. Al insan mahallul khata' wan nisyan. Menungso niku mesti duwe salah, duwe lali. Lah sampean urip kumpul wong, ora kumpul malaikat. Bojo sampean ya wong, ana salahe ana laline. Anak sampean ya wong, ana salahe ana laline. Maratuwa sampean ya wong, ana salahe ana laline. Kanca-kanca sampean, tangga-tangga sampean kuwi ya wong, ana salahe ana laline. Mulane Bu, sampean nek pengin bojo sing ora ana salahe, aja rabi wong. Ya gedebok kuwi telaten ana. Ya pengen maratuwa sing ora ana salahe aja golek maratuwa wong, kae lho cagak listrik. Pengen kanca, pengen tangga sing ora ana salahe, aja golek kanca wong, aja tangganan wong, nang uripa ana tengah ora-ora kono. Kowe engko iso dadi ketua suku blekok kowe. Lah aturane piye? Mergo kumpul wong ana salahe ana laline, nek salah dibenerke, sing lali dielingke. Cara wong Jawa dikandani, aja dikandak-kandake. Ya sampean nek ana wong sing salah, sampean kandani apa sampean kandak-kandake? Misalnya sampean dilarani ati karo tangga sampean, ngono ku tangga sampean sampean omongi apa sampean omong-omongke? Ha, ngono kuwi nambahi julur napa nambahi satru? Nambah ganjaran apa nambah dosa? Masalahe rampung apa tambah dawa? Tapi atimu lega to? Balane iblis. Lega ngene iki nek tak brolno ngene. Ya biyen nek ngandake lek ngomongke iki mara tangga karo petan. Lah saiki luwih canggih ana setan gepeng. Sing mbok cekeli ya apa-apa kuwi ya setan gepeng. Update status wong sak donya dicurhati kabeh. Lah sing mangkelke ati kok ketok seriwet langsung update status demi te liwat. Enten mboten sing ngono kuwi? Enten mboten sing tukang ngono kuwi? Entan, iki wonge teko aku ngerti ya. Wonge nganggo kudung rupane abang. Mila para jamaah, kula sampeyan diparingi contoh, diparingi tulodo dening Gusti Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah dijadikan idol, dijadikan ikon, dijadikan model untuk dicontoh dan diteladani oleh umat? Pertama, mergo Kanjeng Nabi niku menungso. Secara kurikulum desain ini menyangkut predisposition. Ora ngerti wong belah. Salahmu kakan cangkem. Nesu yo biyane ora diundang nehno kene yo golek nggon liyane. Kanjeng Nabi niku menungso. Kaya kula sampean menungso. Kanjeng Nabi niku ya sare, ya dahar, ya nyambut gawe. Kanjeng Nabi niku kerja. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, "Kana Adamu harrasan wa kana Dawuda najjaran wa kana Musa kabbasan wa kuntu tajiran. Nabi Adam niku pekerjaane petani. Nabi Dawud tukang. Nabi Musa penggembala peternak. Aku pedagang. Dadi kanjeng Nabi ku yo kerja, kerja, kerja. Halo. Halo. Manusia Kanjeng Nabi niku nek mboten gak ada duit ya utang. Nungge malah nate lho mboten gak ada yutra, mboten enten sing didamel blonjo, gadekke kelambi baju perangnya digadaikan. Kanjeng Nabi ora ndek duit utang. Mulane umate Kanjeng Nabi ku nek ora ndek duit ya nek wis duwe nyaur. Oh, ngono kuwi penggaweanmu. Lho, karena memang Rasulullah manusia. Mulane dadi contoh, dicontoh mergo Kanjeng Nabi niku menungso. Kanjeng Nabi niku ya tahu sakit. Bahkan Kanjeng Nabi niku nate kena sihir. Mula Kanjeng Nabi yen badhe sare niku mesti maca muawwidzatain, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Pernah kena sihir Rasulullah, pernah manusia. Kanjeng Nabi ge nate keracunan, diracun karo wong. Bahkan termasuk sabab wafate Kanjeng Nabi karena masih ada sisa-sisa racun waktu diracun kali tiyang niku. Manusia. Halo. Samane mireng kene apa mboten? Rasulullah itu manusia. Kula sampean dikengken nyonto Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dados conto. Mergo Kanjeng Nabi manusia. Tapi mboten kados lumrahe menungso. Basyarun lakin lakal basyar. Sebagai manusia, Kanjeng Nabi nggih kringeten. Neng kringete Kanjeng Nabi beda karo kringete wong pandangan. Kringete Kanjeng Nabi harum mewangi bak minyak kasturi. Di zaman yang waktu itu belum ada minyak wangi, belum ada parfum. Kringete Kanjeng Nabi wangi, gak iso ilang nek wis ketetesan kringete Kanjeng Nabi. Masya Allah. Nek kringete wong pandangan serasake dhewe-dhewe. Sebagai manusia Rasulullah juga berludah. Kanjeng Nabi yang duwe idu padha wong pandangan yang duwe idu. Ning idune beda. Idune Kanjeng Nabi tombo dadi obat. Pas wayahe bersembunyi di gua, dikejar orang-orang kafir Quraisy. Niku Kak Sayyidina Abu Bakar rak sempat tangane niku dicokot ulo, cetet abuh. Didongani karo Kanjeng Nabi terus idune. Terus waras idune Kanjeng Nabi. Tombo idumu salah ndelek iso dawa urusane. Ora jarak ngidu ana wong liwat, kate idu gedhe. Terus pelek noraine. Dawa bro urusane. Yo bacaan dhewe. Nang ngono kuwi. Rasulullah sebagai manusia juga kencing. Sampeyan yang nguyuh to. Beda Rasulullah kalau kencing lep langsung hilang ditelan bumi, enggak ada bekasnya. Nek uyuhmu pesinge standar internasional. Pesing fid dini wa dunya wal akhirah. Uyuhmu ya Allah. Jadi kalau sampean menungso dikei contoh menungso pas menungso nyonto menungso padha karo pitik nyonto pitik pas nah, pitik kok dikongkon nyonto kucing ya ora pas. Pitik duwe lar kucing ora duwe lar, pitik duwe cucuk kucing ora duwe cucuk. Piye nek nyonto pitik ngendhog nah kucing ngono lho. Eh menungso nyontoh menungso ya pas, umpama kok menungso kok nyontoh malaikat, ya ora pas. Menungso mangan malaikate ora mangan. Menungso ning ngombe malaikate ora ngombe. Menungso rabi malaikat ya ora rabi. Woi. Nah, Kanjeng Nabi niku nomor 3. Multi dimensi. Dados uswah, dados contoh, soalnya Kanjeng Nabi niku sempurna, komplit sebagai contoh, sebagai teladan di seluruh aspek kehidupan. Urusan nopo wae iso nyontoh Kanjeng Nabi. Sampeyan guru, Kanjeng Nabi ya mulang nyontoh Kanjeng Nabi. Sampeyan tentara, Kanjeng Nabi mimpin perang, nyontoh Kanjeng Nabi. Woi, sampean kerja, Kanjeng Nabi ya kerja. Sampeyan penceramah, mubalek, tukang dakwah, Kanjeng Nabi dakwah. Sampeyan kepala rumah tangga, Rasulullah ya nikah, duwe bojo, duwe anak, punya garwa, punya putra. Umpama wong rumah tangga iku nyontoh Nabi Isa, ra iso. Nabi Isa urung sempat rabi wis diangkat nang langit ambek Gusti Allah. Iya, ana sing aku pengikuté Nabi Isa terus ora rabi. Mubazir. Nah kula niki umpama dadi kiai kok ora oleh rabi, wani preine. Pensiun. Kanjeng Nabi itu memunculkan sifat basyariahnya, sifat menungsane ditampakkan ben dicontoh pancene. Betul-betul nampak sifat kemanusiaane Kanjeng Nabi niku. Ya sare. Ya sakit. Mulane Nabi Isa niku ora kena dicontoh di beberapa hal. Nabi Isa niku nek dibodohi wong dadi cos pleng. Kanjeng Nabi dibodohi wong biasa. Nek Nabi Isa kok dibodohi karo wong dadi. Ana wong wedok gendong anak ditutupi. Nek ditakoni ampek Nabi Musa, "Bu, sing sampean gendongi apa?" "Babi niki, Nabi Isa." Tekan omah anak dibuka, dadi babi. Nabi Isa. Nek Kanjeng Nabi mboten, "Bu, apa sing digendong niku, Bu?" "Babi niki Kanjeng Nabi, tekan omah dibuka, pancet anak." Ana wong sugih nggawa dhuwit akeh. Padha Nabi Isa, "Bleh ana wong ngemis." "Pak, wong ngemis iki paring ana dhuwit." "Ngapunten, kula mboten gadah dhuwit, Nabi Isa." "Nah, tak nganti lebono sak digrayangi, entek dhuwite ilang." Dat di Nabi Isa. Ya Allah. Nek Kanjeng Nabi. Kuwi wong njaluk kuwi kek ana dhuwit, mboten gak ada Kanjeng Nabi. Sik tetep ana dhuwite. Ana wong wedok nyelong watu bojone. Jadi tuturi karo Nabi Isa. Mareni, ora gelem walat langsung mati nonggon. Nek iki umpama kok sik kaya ngono. Engkene iki dudotok isin. Nek iki potongan tukang selatu kabeh. Mergo Nabi Isa niku napa angel dicontoh sifat basyariahnya. Mulane pengikute bingung nyontone piye, kangelan, timbangane kangelan ora iso nyontoh, wis SK ketuhanan turun, didaulat dadi pangeran. Ora paham yo wae sama ning ngono. Bu. Jadi wong napa mawon anggere gelem nyontoh Kanjeng Nabi mesti bener. Sama nek didik anak yang ngono, "Nak, Kanjeng Nabi ku biyen ngene." Guru-guru yang ngulangi murid-e, "Nak, Kanjeng Nabi biyen ku ngene, ngene, ngene, ngene, ngene." Mesti dadine api. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Muga-muga wonten manfaatipun. Mah wis. Aku nah, orang yang undang omen kok.